Siapa? Ya itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ummahat, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih dalam penjabaran tentang bahaya lisan. Kita telah bahas pada minggu yang silam tentang masalah ghibah. Kemudian kita juga telah bahas tentang masalah namimah. Maka insyaallah ta'ala, dengan izin Allah dan dengan bantuannya, hari ini kita akan lanjutkan dengan beberapa penyakit lainnya yang senantiasa melekat pada kebanyakan manusia kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit ini adalah penyakit dusta. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-kadzib. Al-kadzibu huwa ma khalafa al-waqi'. Dusta itu adalah sesuatu yang menyelisihi realita kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela tentang orang-orang yang berdusta. Bahkan Allah menafikan iman bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 105, innama yaftaril kadziba alladziina la yu'minuun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kedustaan adalah orang-orang yang tidak beriman. Alladziina la yu'minuuna bi ayatillah. Orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibuun. Mereka itulah sebenar-benarnya pendusta. Maka orang-orang kufar, mereka adalah yang layak disebut dengan al-kadzibun, para pendusta yang merustakan kebenaran Allah tabaraka taala, kebenaran agama Islam. Maka ini merupakan kedustaan yang terbesar, mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa taala, mendustakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hukum ini mendustakan kedua sumber ini, mendustakan Quran dan mendustakan Sunnah adalah kufrun, kekafiran yang nyata, mukhrijun minal millah, yang mengeluarkan seseorang dari agama. Dan dusta termasuk daripada sifatnya orang-orang munafikin. Dalam hadis yang dikutip oleh Bukhari Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayatul munafiqi salasun. Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, idza haddatha kadzab, jika dia berkata-kata maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, jika dia berjanji maka dia akan selisihi, dia ingkari. Wa idza tumina khan, dan jika dia diberi amanah dia berkhianat. Ini adalah merupakan sifat-sifat orang munafikin yang boleh saja ada pada diri sebagian kaum muslimin yang mana perbuatan ini adalah merupakan perbuatan dosa besar jika ada pada diri orang-orang beriman, dusta, ingkar janji dan khianat ketika diberi amanah. Sesungguhnya perbuatan dusta ini akan menggiring seorang untuk berbuat al-fujur, kedurhakaan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wama yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa." Sesungguhnya kejujuran itu akan menggiring seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menggiring seseorang kepada surga. Dan seorang laki-laki masih terus-menerus berupaya untuk berbuat jujur, berupaya untuk melakukan kejujuran, sehingga dituliskan si Allah Subhanahu wa taala kelak sebagai orang-orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazal al-'abdu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Sebaliknya kata Rasulullah, sesungguhnya al-kadhib, kedustaan itu akan menggiring pelakunya kepada perbuatan durhaka, dosa besar. Dan sesungguhnya perbuatan durhaka ini dan dosa besar ini menggiring seorang ke neraka. Dan hendaklah seorang yang selalu berbuat dusta senantiasa melakukan kedustaan, sehingga akhirnya dia dituliskan di sisi Allah sebagai pendusta. Wa'iyadzan billah. Maka seorang mukmin tidak berdusta. Seorang mukmin akan senantiasa berbuat jujur, berkata jujur, menjaga kejujuran, tidak berkhianat. Yang berdusta dan senantiasa melakoni kedustaan akan dituliskan di sisi Allah, diberikan label sang pendusta. Wa'iyadzan billah. Akan digolongkan kepada para pendusta. Padahal kalaulah label ini disebutkan di hadapan manusia, engkau seorang pendusta, dia akan malu. Kalau dikatakan di hadapan orang banyak, engkau pendusta, engkau penipu, dia akan malu. Dilekatkan di dadanya tulisan sang pendusta, dilihat oleh orang banyak, dia akan malu. Bagaimana lagi jika kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan seluruh makhluk dipermalukan, dituliskan, disebutkan kepada seluruh makhluk, inilah sang pendusta. Haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim fala'natullahi 'alal kadzibin. Mereka lah orang-orang berdusta terhadap Tuhan mereka, maka laknat Allah lah akan ditimpakan kepada para pendusta. Wa'iyadzan billah. Penyakit ini adalah penyakit yang banyak melanda orang, kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Begitu mudahnya orang berkata-kata sementara dia berdusta dalam perkataannya. Dan jika ini telah menjalar kepada anak-anak kita, fallahu musta'an, itu merupakan musibah besar yang sulit merubahnya jika telah menjadi kebiasaan. Orang-orang yang dikenal berdusta tidak akan diterima manusia beritanya, tidak akan dibenarkan apa yang dia katakan. Perkataannya akan dibuang jauh-jauh. Dia akan dibenci manusia, dijauhi manusia. Allah musta'an. Maka janganlah seorang muslimah berdusta. Jagalah lisan ini agar jangan tergelincir berdusta. Terkadang banyak para istri berdusta kepada suaminya. Beli barang tanpa sepengetahuan suaminya yang mahal-mahal. Ketika ditanya, dia bilang dikasih si Anu, diberi si Anu. Padahal dia beli dengan kredit lagi, dengan bunga lagi, berdusta. Allahul musta'an. Dan dusta merupakan dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam hadis Samurah bin Jundub tentang perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam tidur beliau dibawa untuk menyaksikan beberapa karakter manusia yang diazab. Dan disebutkan di sana ada seorang laki-laki yang digergaji wa'iyadzan billah mulutnya, pelipisnya. Sampai ke atas kepalanya. Allahul musta'an. Kemudian ketika ditanyakan, maka dijawab Rasulullah, dijawab ketika itu oleh yang menuntun Rasulullah, dia adalah orang-orang yang berdusta. Keluar dari rumahnya sengaja menyebarkan kedustaan sehingga tersebar kemana-mana. Ayatan billah. Apalagi jika sampai pada tingkat memfitnah, mengatakan yang tidak ada, menyebarkan yang tidak ada. Ini namanya buhtan. Menceritakan perihal saudara yang tidak ada pada saudaranya, ini lebih kejam daripada ghibah. Dia buhtan. Kalau ghibah memang ada pada saudaranya. Kalau andai kata buhtan, buhtan adalah memfitnah saudaranya pada sesuatu perkara yang tidak dilakoni oleh saudaranya. Wallahul musta'an. Dan di antara sebab kenapa anak-anak berdusta adalah pengajaran diturunkan oleh orang tuanya. Terkadang anak-anak diiming-imingi dengan sesuatu, nanti saya beli ini, tapi tidak dibelikan. Maka ini telah dianggap berdusta. Seorang berkata kepada anaknya, nanti saya belikan. Enggak dia belikan. Maka dia telah dihitung ke dalam kedustaan yang akan menjadi tradisi bagi anak-anaknya. Maka ketika orang tua berdusta, anak-anak pun berdusta. Dusta adalah merupakan perbuatan yang tercela sekali. Karena itulah sebagian orang-orang kafir pun tidak mau berdusta. Abu Sufyan Ibn Harbin ketika dalam keadaan kufur, datang ke Raja Heraklius, ditanyakan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan tentang Nabi yang telah banyak diomongkan manusia yang keluar di Jazirah Arabia. Maka berkata Abu Sufyan, wallahi laula an tu'thara anni kadhibah la kadhibtu alaihi. Demi Allah, kalau saja bukan karena khawatir aku dianggap pendusta, pasti aku akan sengaja berkata-kata yang dusta. menyebutkan yakni perkara yang dusta tentang dia yakni Rasulullah SAW. Di antara dusta yang tercela adalah memperbincangkan perkara-perkara yang membuat orang tertawa padahal enggak ada. Allahu musta'an. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang dikutip oleh Baz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya. Berkata Rasulullah, "Wailun lil ladzi yuhaddithu bil hadis liyudhhika bihi al qaum." Wailun lahu, thumma wailun lahu. Binasalah bagi orang yang berkata-kata dengan perkataan yang dia membuat suatu kaum tertawa dengannya. Celakalah baginya, kemudian kebinasaanlah baginya. Berkata Tirmidzi, hadza haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Sengaja membuat orang tertawa, melawak, melucu, tapi dia dusta padanya. Ini masuk ke dalam hitungan orang-orang yang celaka wa ya'dzan billah. Masuk ke dalam perkara dusta ketika seorang berdusta dengan mimpi, dalam mimpi dia berkata-kata dia telah bermimpi seperti ini padahal enggak pernah dia melihat dalam tidurnya. Berdusta dalam mimpinya. Dia berkata, aku telah bermimpi melihat engkau seperti ini, padahal enggak ada. Aku bermimpi melihat engkau seperti itu, padahal enggak ada. Maka ini tergolong ke dalam dusta. Dalam hadis yang dikutip oleh yakni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an ya'qida baina sya'iratain wa lam yaf'ala." Barang siapa yang memaksakan diri mengungkapkan mimpi apa yang dia mimpikan padahal tidak benar, tidak pernah dia bermimpi, maka dia akan dipaksa untuk mengikat antara dua syairatain, dua gandum, niscaya tidak akan pernah mampu dia perbuat. Dan di antara bentuk kedustaan adalah seseorang membincangkan apa-apa yang tidak pernah dilihat dalam mimpinya. Kemudian di antara bentuk kedustaan adalah menceritakan kepada seorang tentang apa yang dilihat padahal tidak pernah dilihat. Ini kedustaan. Berkata Rasulullah dalam hadis yang dikutip oleh Muslim rahimahullah dari jalan Abdullah bin Umar, "Min afral fira an yura aynuhu ma lam tara." Adalah merupakan kedustaan besar ketika dia mengatakan matanya melihat apa-apa yang tidak dilihatnya. Maka hendaklah kejujuran menjadi sifat bagi orang-orang beriman, kaum mukminin dan mukminat, berupaya untuk mengatakan yang hak, mengatakan yang benar, berlaku jujur, berupaya terus-menerus melatih dirinya untuk berkata jujur walaupun dalam bergurau, sampai akhirnya dia akan tuliskan insya Allah sebagai orang yang jujur. Fala haula wala quwata illa billah. Adapun sifat jelek yang lain, karakter lain yang berkaitan dengan lisan adalah ifsya'us sir, membocorkan rahasia. Kadang orang-orang enggak sanggup untuk menahan rahasia, menyimpan rahasia. Ini merupakan pengkhianatan Ketika seorang merahasiakan kepada Anda suatu berita, Anda sebarkan kepada orang lain, ini adalah merupakan pengkhianatan yang dianggap kedustaan. Allah pernah mencela beberapa daripada ummahatul mukminin karena mereka menceritakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan Rasulullah pernah mendatangi salah seorang budaknya, Maria Al-Qibtiyah, diketahui ketika itu oleh Hafsah. Maka khawatir Hafsah akan menyebarkan berita ini, agar enggak buat masalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Hafsah agar jangan disebarkan apa yang dia lihat. Tapi Hafsah bocorkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka tersebarlah berita ini, maka Allah mencela keduanya. Jadi Rasulullah pernah mendatangi Maria Al-Qibtiyah, mencampurinya di rumah Hafsah ketika Hafsah tidak ada. Kemudian Hafsah tahu. Maka ketika itu Rasulullah meminta agar dirahasiakan, jangan disebarkan. Tetapi Hafsah bocorkan perkara ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala segera mengingatkan keduanya. Allah musta'an. Dan ini boleh jadi banyak dilaksanakan oleh kaum wanita. Membocorkan rahasia suaminya. Apalagi terkadang suaminya memiliki istri lebih daripada satu. Dia ceritakan kepada istrinya si A rahasianya. Si A sebarkan kepada si B, kepada istrinya yang lain, dan seterusnya. Bahkan terkadang dia sebarkan rahasia ini kepada orang-orang lain untuk menjelek-jelekkan madunya si B. Wallahul musta'an. Kemudian si B pun demikian, menyebarkan rahasia yang diceritakan oleh suaminya kepada orang, dan seterusnya. Akhirnya muncullah perselisihan, pertikaian, pertengkaran, wa'iyadzan billah, la hawla wa la quwata illa billah. Maka ini sifat yang sangat tercela sekali, menunjukkan orang tersebut tidak jujur. Mentalnya perlu diperbaiki lagi. Allah berfirman, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum, penuhilah janji kalian kepada Allah ketika berjanji. Kalau dikatakan rahasia, jangan sebutkan kepada orang, jangan disebutkan. Lihatlah bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga rahasia tersebut, rahasia-rahasia. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Fatimah sesuatu perkara. Ketika Rasul dalam kondisi sakit, maka Fatimah pun menangis. Kemudian Rasulullah panggil sekali lagi, dia bisikkan yang kedua kalinya, maka Fatimah pun tertawa. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Rasulullah SAW meninggalkan Fatimah, aku bertanya kepada Fatimah, apa yang Rasulullah bisikkan ke telingamu? Apa jawaban Fatimah? Ma kuntu li ufshi sirra Rasulillah. Tidak akan mungkin kubocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jaga rahasia bapaknya. Falamma tuwfi Rasulullah, tatkala Rasulullah meninggal, kembali Aisyah datang menagih apa yang dibisikkan Rasulullah ke telinga Fatimah. Berkata Aisyah, azamtu alayki lamma haddathani. Lama hadatsini Ma qala laka Rasulullah. Aku bersungguh-sungguh. Tolong kau ceritakan kepadaku. Apa sih yang Rasulullah bisikkan ke telingamu? Maka berkata ketika itu Fatimah, kalaupun sekarang, maka bolehlah. Karena beliau telah meninggal. Adapun yang pertama dibisikkan kepadaku, bahwa Jibril alaihissalam, kebiasaannya setiap tahunnya sekali mendengarkan bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun ini dua kali beliau datang murajaah mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada Fatimah, "Wa inni la ura ajali illa qad iqtaraba." Aku melihat kelihatannya ajalku telah dekat. Maka menangislah ketika itu Fatimah. Adapun yang kedua, kata Fatimah, dia mengatakan kepadaku, "Ya Fatimah, ama tardaina an takuni sayyidatan nisa'i al-jannah?" Fadhahiktu. Dia katakan, "Wahai Fatimah, maukah engkau, tidakkah engkau rela jika engkau dijadikan Allah sebagai pemimpin wanita-wanita di surga?" Maka aku pun tertawa. Ini menunjukkan bagaimana Fatimah berusaha menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan tentang Abdullah bin Umar bahwasanya dia menceritakan dari bapaknya Umar, ketika Hafsah menjanda, berkata Umar, "Aku mendatangi Utsman bin Affan, fa'aradtu 'alaihi Hafsah. Faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah bintu Umar." Ketika Hafsah telah menjanda, setelah habis iddahnya, maka aku datang kepada Utsman. Kutawarkan kepadanya, "Jika engkau mau kunikahkan kau pada putriku Hafsah bintu Umar." Ini menunjukkan kebiasaan yang baik di antara para sahabat, mereka berupaya mencarikan anak-anak putri mereka suami yang saleh, suami yang baik. Bukanlah suatu celah ketika seorang berkata kepada orang yang dianggapnya baik, "Ya fulan, maukah engkau jika aku nikahkan dengan putriku, jika aku nikahkan dengan saudariku, dengan bibiku?" Ini adalah kebaikan. Dan ini merupakan sunnah yang dimatikan. Orang merasa tercela ketika dia menawarkan putrinya kepada orang yang dianggap saleh, yang dianggap baik. Padahal ini merupakan perkara yang diamalkan oleh salafus saleh. Apa jawaban Utsman? "Sa'anzuru fi amri," kata Utsman, "nanti aku pikir-pikir lagi." "Falabithtu layali," aku pun menunggu beberapa malam. Aku menunggu beberapa hari. "Tsumma laqiyani," kemudian dia pun datang menjumpaiku. "Faqal," berkata Utsman, "qad badali alla atazawwaj yawmi hadha." Menurut hematku, aku tidak siap menikah dalam kondisi beberapa hari ini. Dia tolak secara halus, dia katakan, "Kayaknya aku lagi enggak siap nikah ini sekarang." "Falaqitu Abu Bakrin," dan lihatlah di sini, ya, Utsman menawarkan kepada Umar menawarkan kepada Utsman. Ketika hal ini belum lagi selesai dan kelar masalahnya, diterima atau tidak, Umar tidak menawarkan kepada orang lain. Sampai selesai keputusan Utsman. Maka jangan sampai seorang menawarkan putrinya kepada seorang, belum lagi selesai, dia tertawarkan kepada yang lain, ditawarkan kepada yang ketiga dan seterusnya. Setelah selesai final, ternyata kata Utsman dia enggak siap menikah. Berkata Umar, "Falaqitu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu." Aku berangkat menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. "Faqultu," aku pun berkata kepadanya, "In syi'ta ankahtuka Hafsah binti Umar." Berkata ketika itu Umar, dia datangnya Abu Bakar, "Jika engkau mau, aku akan nikahkan kau dengan putriku Hafsah bintu Umar." Fasamata Abu Bakrin falam yarji' ilayya syai'an. berkata ketika itu, Umar menceritakan kisah ini, namun Abu Bakar tidak menjawab sepatah kata pun. Fakuntu alaihi awjada minni ala Uthman. Maka hal ini merupakan pukulan berat bagiku lebih daripada apa yang kudengar dari Uthman. Penolakan Uthman secara langsung. Ini dia diam tanpa menjawab. Falabithu layali. Maka aku menunggu berhari-hari. Subhanallah. Lihatlah Umar. Dia pilih orang-orang terbaik. Dia datang kepada Uthman. Dia datang kepada Abu Bakar. Tidak kepada sembarang orang dia jajakan putrinya. Allahu musta'an. Sekarang ini orang tua menyerahkan urus pernikahan putrinya kepada laki-laki mana yang dia cintai, laki-laki mana yang dia senangi, yang bergaul dengannya, pacarnya, wa'iyadzan billah. Setelah terjadi pernikahan, muncul berbagai macam bentuk gejolak, nampak kemunafikan, nampak kefasikan, menyesal. Kita lanjutkan kisah ini. ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. Tak berapa hari setelah itu, maka Rasulullah pun meminangnya, maka segera kunikahkan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani Abu Bakrin faqal. Maka setelah Rasulullah menikahinya, datanglah kepada Abu Bakar memberikan uzurnya kenapa dia diam. Berkata Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "La'allaka wajadta 'alayya hina 'aradta 'alayya Hafsa fa lam arji' ilayka bi shay'an fa qultu na'am." Boleh jadi engkau merasa sakit hati ketika aku tidak menjawab apapun tentang tawaranmu tentang Hafsa untuk kunikahi. Berkata Umar, "Ya." Subhanallah. Ini menunjukkan para sahabat orang-orang yang jujur. Mereka tidak munafik, mengatakan yang benar dengan apa adanya. Kata Umar, ya, aku sakit hati kepadamu. Bukan kebiasaan sebagian orang, ya, menampilkan dengan lisannya kata-kata yang manis, tapi hatinya sebenarnya tidak sepaham. Umar jujur mengatakan, ya, aku sakit hati dengan apa yang kau dengan yakni diamnya dirimu, tidak memberikan apapun jawaban terhadap tawaranku. Maka berkata Abu Bakar, فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِي مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَبِلْتُهَا. Berkata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, menyebutkan uzurnya. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi aku untuk menjawab tawaranmu, memenuhi tawaranmu untuk menikahi putrimu, kecuali aku pernah mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut-nyebut tentang putrimu. Maka aku tidak akan mungkin menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, aku pernah mendengarkan Rasulullah menyebutkan tentang putrimu. Maksudnya Rasulullah ada hati untuk menikahi putrinya. Karena ini belum terjadi, maka Abu Bakar diam. Ini merupakan pelajaran. Ya. Jika seorang ingin menikahi seorang perempuan, sebelum benar-benar dia akan nikah, jangan sebarkan kemana-mana pun. Dia rahasiakan. Dia khawatirkan tersebar kemana-mana, padahal dia tidak jadi menikahinya. Akhirnya muncullah fitnah. Buat dia suatu rahasia. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tidak akan mungkin aku menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja dia tidak menikahinya, pasti aku akan menikahinya. Allahu Akbar. Beginilah kehidupan salafus saleh. Kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menerapkan agama Islam. Allahu musta'an. Dengan generasi kita ini. ketika orang akan menikahkan putrinya, dilihat mana orang kaya. Dia akan lihat apa kerjanya, bagaimana ekonominya, ada enggak mobilnya, berapa rumahnya. Itu yang menjadikan standar pertama yang dia lihat, bukan agamanya. La haula wala quwata illa billah. Padahal lelaki saleh, kalau andai kata dia menikah dengan seorang perempuan, jika dia tidak senang, tidak sepaham, tidak sejalan, dia akan ceraikan dengan cara yang baik, tidak disakiti. Jika dia sepaham dengannya, ridho dengannya, dia akan pegang dengan cara yang baik-baik. Adapun wajah syahid dalam kisah yang panjang ini adalah bagaimana para salafus salih menjaga rahasia untuk tidak disebarkan. Dalam Sahih Muslim dari Thabit dari Anas radhiyallahu taala anhu berkata, Anas, "Ata 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman." Rasulullah datang kepadaku sementara aku sedang bermain-main dengan anak-anak lain, karena Anas ketika itu masih kecil. Dan Rasulullah tidak mengingkari Anas bermain-main dengan anak kecil, karena ini fitrahnya anak-anak. Pelajaran kepada orang tua, jangan terlampau mengekang anak-anak. Biarkan mereka bergaul, bermain dengan tetangganya, dengan teman-teman sebayanya. Sebagian orang tua enggak ingin anaknya bermain dengan tetangganya, dikurung di rumah, enggak tahu bersosialisasi. Akhirnya dia pun tumbuh ya dengan didikan yang mengukung pribadiannya, menjadi pribadi yang tertutup, yang ego dan seterusnya. Biarkan bermain dengan kawan-kawannya. Berkata Anas, datang kepada aku Rasulullah ketika aku bermain dengan anak-anak. Fi hajatin. Dia katakan kepada aku, tolong kau penuhi hajatku. Rasulullah perintahkan Anas untuk melakukan sesuatu, apa-apa yang dia perintahkan. Membeli sesuatu atau membawa sesuatu. Fa'abta'tu ala ummi. Berkata Anas, akhirnya aku pun datang, pulang terlambat kepada ibuku. Falamma ji'tu qalat. Terkala sampai di rumah ibuku, ia bertanya, ma habasuka? Apa yang membuat engkau terlambat seperti ini? Faqultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajatin. Berkata Anas, aku menjawab kepada ibuku, sesungguhnya aku telah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli atau menjalankan, ya, memenuhi sebagian daripada hajatnya. Qalat, wa ma hajatuh? Maka ibuku bertanya, apa rupanya Rasulullah perintahkan kepadamu? Apa hajat Rasulullah? Qalat, qultu innaha sirrun. Kukatakan kepada ibuku, sesungguhnya ini adalah rahasia. Jadi enggak diberitahukan apa hajat Rasulullah. Kata Anas, ini adalah rahasia. Rasulullah merahasiakannya. Rasulullah melarang untuk menyebarkannya. Qalat, maka berkata ibuku Ummu Sulaim, la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Jangan pernah kau sebarkan rahasia ini kepada orang manapun juga. Sampai kepada ibunya pun tidak ada ceritakan. Ini menunjukkan bagaimana dia menjaga rahasia. Kata Rasulullah, ini rahasia, jangan kau sebarkan. Sama ibunya pun enggak dia beritahukan. Kalau kita rahasia ya, dibisikkan ke telinga kita suatu perkara, dipesankan, ini rahasia, jangan sebarkan. Datang, ceritakan kepada suami, bang, ini rahasia bang, jangan sebarkan. Ya, suaminya akan pergi pada kawannya, rahasia lu, jangan sebarkan. Dan akhirnya semuanya tahu, hilanglah rahasia. Inilah kebanyakan bangsa kita, tidak dapat menjaga rahasia, kecuali Allah rahmati. Apapun dia katakan rahasia, besok hari sudah semuanya paham itu. Semuanya telah mengetahuinya. Qala Anas, wallahi law haddathtu bihi ahadan la haddathtuka bihi ya Thabit. Berkata Anas kepada Thabit, kalaulah aku boleh menyebarkan rahasia ini, pasti aku beritahukan kepada engkau wahai Thabit. Allahu Akbar. Begitulah mereka menjaga rahasia. Apalagi menyebarkan rahasia suaminya atau istrinya, rahasia ranjangnya. Allah, ini merupakan musibah besar. Banyak ibu-ibu kalau kumpul, tanpa terasa dia menceritakan, suamiku seperti ini, suamiku seperti ini keadaannya. Sampai tentang ranjangnya pun dia singkapkan kepada manusia. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikutip Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Inna min syarrin nasi manzilatan yaumil qiyamah, ar-rajulu yufdhi ila al-mar'ati wa tufdhi ilayhi thumma yunshiru sirraha." Sesungguhnya bagian daripada manusia yang paling celaka kedudukannya di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mendatangi istrinya, yang mencumbu istrinya dan istrinya pun mencumbunya, kemudian dia sebarkan di antara manusia. Allahu musta'an. Adapun kebanyakan manusia enggak mampu jaga rahasia, pasti akan disebarkan. Kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Fala haula wala quwata illa billah. Adapun kejahatan lidah berikutnya adalah mencela orang muslim yang lain dengan tidak hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela orang-orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah merupakan kekufuran. Banyak sekali orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Mudah sekali mencela. Si A seperti inilah, si B seperti ini. Apalagi yang senang rumpi. Akan ada aja yang jadi bakal menjadi objek untuk ghibah, diribahin. Si fulan terlampau pendek lah, si fulan terlampau panjang, si fulan terlampau putih, si fulan terlampau hitam, ada aja. Si fulan bakhil, si fulan baik, semuanya ada. Maka mencela ini adalah merupakan perbuatan dosa besar. Karena dia katakan Rasulullah, dia adalah merupakan kefasikan. Dilarang seorang mencela saudaranya. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu pernah menceritakan pernah terjadi antara diriku dengan seseorang yang berkulit hitam pertengkaran. Sebagian menyebutkan dia adalah Bilal, tapi di sini tidak disebutkan oleh Abu Dzar, diarisiakan namanya. Akhirnya aku pun marah, ku cela dia, ku katakan kepadanya, "Wahai anak perempuan hitam." Maka dia pun merasa tidak terima dengan perbuatan Abu Dzar. Dia melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memanggilnya. Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, "Asababta fulanan? Benarkah engkau mencela si fulan?" Kukatakan, "Iya ya Rasulullah." "Afanilta min ummih? Apakah engkau juga mencela ibunya?" "Qultu na'am." Kukatakan, "Iya." Berkata Rasulullah kepadaku, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Benar, engkau seorang laki-laki yang dalam dirimu masih ada benih-benih jahiliyah. Allahumma musta'an. Sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya dicela ini adalah budaknya sendiri. Budaknya sendiri, budak hitam yang dicela. Budaknya melapor, maka Rasulullah melarangnya, mengatakan dalam dirimu ada benih-benih jahiliyah. Apalagi mencela karena kesukuan dan seterusnya, karena keturunan. Kata Rasulullah, "Huwa ikhwanukum, ja'alahumullahu tahta aydikum." Dia adalah merupakan saudara-saudaramu juga. Ya Allah, jadikan mereka di bawah kekuasaanmu. "Faman ja'ala Allahu akhahu tahta yadihi falyut'imhu." Barang siapa ya Allah jadikan saudaranya di bawah kekuasaan, hendaklah diberi makan dia. Budaknya diberi makan. Jika engkau makan, diberi dia pakaian jika engkau berpakaian. Jangan dibebankan kepadanya amalan, perbuatan, pekerjaan yang enggak mampu dia pikul. Andai kata aku pikulkan dia kepadanya pekerjaan yang berat, kau bantulah dia mengerjakannya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah setiap orang mengingat hadis yang Rasulullah ceritakan tentang hari kiamat. Hadis orang-orang yang pailit memuslim mengwargan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang jatuh pailit itu? Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang pailit itu ya Rasulullah, menurut kami adalah orang yang enggak punya harta, enggak punya uang. Qala, Rasulullah menjawab, innal muflisa man ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang bangkrut itu, yang jatuh pailit itu adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala salat dan zakat dan puasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Orang bokeh itu, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang hari kiamat membawa amalan seperti salat, zakat, puasa, tapi dia telah mencela si fulan, menuduh si Allan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si Allan, memukul si fulan. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka akhirnya orang-orang yang dizalimi ini diberikan kepada mereka semua kebaikan-kebaikannya berupa salat, zakat, puasa. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kalaulah masih banyak orang yang dia zalimi dan telah habis semua kebaikannya dibagi-bagikan kepada mereka, maka diambillah kejelekan orang-orang yang dia zalimi, ditumpahkan ke atas pundaknya dan dengannya dia dicampakkan ke neraka wa'iyadhan billah. Ini orang yang bokek. Berhati-hatilah kita, jaga lisan. Alhamdulillah udah ngaji, alhamdulillah pakaiannya udah baik, alhamdulillah sholatnya dijaga, alhamdulillah puasanya dikerjakan, alhamdulillah kepada suami taat. Tapi masya Allah wa iyadzin billah, fallahul musta'an, yang satu ini gak mampu dia lakukan, gak mampu dia jaga lisannya. Selalu mencela, mengupat, merendahkan orang lain, menghibah, memfitnah, mengadu domba. Orang-orang ini janganlah merasa takjub dengan amalannya semua. Enggak ada gunanya amalannya semua. Kelak hari kiamat dia datang membawa satu gunung tihama, kata Nabi dan riwayat lainnya, berupa kebaikan, semuanya hancur, berantakan karena banyaknya orang-orang yang dia zalimi dengan lisannya, dengan tangannya, dan seterusnya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sekian daripada aib-aib lisan yang kita bahas pada minggu yang ketiga ini. Semoga apa-apa yang kita ajarkan ini kita amalkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lidah kita ini dan tidak menjadikannya sebagai sebab kita digelincirkan ke neraka jahanam wa iyadzan billah. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jika ada pertanyaan silakan. Kunci aja pintunya. dari bawah aja. Ustaz, saya memiliki 3 kakak perempuan yang belum menikah. Dan saya sudah menikah. Saya ingin sekali membantu mereka mendapatkan suami yang saleh. Namun saat ini, mereka belum mengenal sunnah. Bahkan ada yang belum berjilbab. Langkah awal apa yang sebaiknya saya ambil? Jazakallah khairan. Oh iya. Tentunya langkah yang pertama adalah Anda mendakwahi saudara-saudari Anda. Ajarkan kepada mereka tentang tauhid. Ajarkan kepadanya tentang perkara sunnah. Ajarkan kepada dia untuk mengamalkan agama ini. Mengerjakan kewajiban-kewajiban. Mengerjakan sholat. Dan seterusnya. Ajak dia mengaji. Ya, ajak dia mendengar kajian-kajian. Beri dia buku-buku untuk dia baca. Setelah dia paham tentang agama. Perintahkan dia banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Agar Allah mudahkan jodohnya. Dan bersabar, kalaupun dia enggak ketemu jodohnya, bersabarlah sampai Allah berikan kepadanya jodoh yang terbaik. Kalaupun di dunia ini enggak dapat, bersabarlah, kelak di akhirat Allah akan berikan yang terbaik baginya. Tanamkan kepadanya hal ini. Adapun setelah itu dilihat dia telah baik, maka carikan jodohnya. Tanyakan, ya, mungkin melalui suami Anda untuk mencarikan ya, bagi mereka jodoh-jodoh yang baik. Wallahu taala alam. Ustaz, kakak ipar Ana, ini pertanyaan kedua. Mempunyai rahasia yang dia ceritakan kepada Ana, yang selama ini hanya ia dan orang tuanya yang tahu. Tapi Ana bicarakan rahasia tersebut kepada suami. Tujuannya agar suami Ana, yang termasuk adik kandungnya, mengetahuinya. Sebab orang tuanya sudah meninggal. Apakah ini termasuk membocorkan rahasia? Dan gimana hukumnya? Kalaulah memang yakni dia katakan kepada Anda rahasia berikan tentang aib dirinya dan seterusnya, jangan disebarkan, maka jagalah rahasianya. Tapi andai kata rahasia tersebut ya menurut pendapat Anda jika diceritakan kepada suami akan memberikan solusi jalan terbaik, jalan keluar, maka tidak mengapa. Wallahu taala alam. Afwan Ustaz, kami soal ketiga, kami hendak menjual rumah yang dia statusnya adalah kredit dan setengah jalan. Karena terjerat-jerat riba, kini kami telah tahu hukumnya. Banyak yang berminat membeli, tapi semuanya orang muslim. Apa yang sebaiknya kami putuskan? Mohon petunjuknya. Syukran. Wallahu ta'ala alam. Tidak mengapa Anda jual rumah tersebut kepada seorang yang belinya, baik dia muslim ataupun kafir. Selama orang kafir tersebut tidak digunakan rumah itu untuk tujuan-tujuan ibadah mereka maupun kemaksiatan. Tidak mengapa, Anda tentu terangkan bahwasanya Anda memiliki utang sekian yang masih ada menumpuk di bank. Silakan Anda jual. Ini adalah namanya memindahkan hutang, yang dalam bahasa Arabnya adalah hiwalah. Jika dia mau ambil uangnya, kemudian dia yang melunasi selanjutnya ke bank. Tentunya hendaklah Anda tanamkan kepada mereka agar berupaya melunasi ke bank langsung agar mereka tidak terjerat dengan riba dan seterusnya. Kalaupun mereka tetap ngotot membeli dan mereka melunaskan bayarannya ke bank, maka tidak mengapa, ya. Adapun yakni segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan bank, ada di sana riba, maka ketika itu adalah dosa ditanggung oleh pembeli. Wallahu taala alam. Ustaz, apakah orang yang melakukan dusta lalu bertobat akan diampun dosanya? Ya, jika itu tidak berkaitan dengan hak makhluk. Dia berdusta, kemudian bertobat, Allah akan ampun dosanya. Tapi jika berkaitan dengan hak makhluk, kezaliman kepada makhluk, dia memfitnah makhluk, menjelek-jelekan nama baik seorang makhluk, tersebar kemana-mana, kejelekan tersebut padahal dia enggak berbuat, maka dia wajib membersihkan nama tersebut. Wajib baginya untuk minta uzur kepada orang yang dia cemarkan nama baiknya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, apa ini soal berikutnya? Apakah tergolong ghibah bila kita mendengarkan curhatnya seorang teman yang menceritakan kezaliman atasan kerjanya terhadap dia? Dan sikap apa yang terbaik kita lakukan terhadap dia? Jika seorang dalam rangka bertanya, mencarikan solusi, tidak mengapa dan tidak menjadi bagian daripada riba, sebagaimana yang kita bahas, ya, untuk mencari solusi. Dan tidaklah dalam hal ini dia bertanya kepada orang-orang yang dianggap memiliki ilmu, memiliki pengalaman, memiliki apa namanya wawasan yang luas, yang dapat memecahkan perkaranya, bukan kepada sembarang orang. Kalau anda kata hanya sekedar untuk mengeluhkan dan sifatnya adalah menyebutkan kejelekan orang tanpa ada solusi, adalah perkara yang dilarang. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, bagaimana ini soal berikutnya dengan perbuatan kita yang telah lalu, di mana dahulu pernah berbuat kasar kepada seorang, setelah itu kita salah dan ingin meminta maaf kepadanya, tapi orangnya jauh dan tidak tahu di mana, apa yang kita perbuat? Maka banyak-banyaklah minta kepada Allah SWT agar Allah mengampuni orang tersebut, memberikan kepadanya petunjuk, memudahkan jalan hidupnya, ya, ketika dia enggak tahu lagi di mana. Banyak-banyak minta kepada Allah agar Allah mengampuninya, mengampuni orang tersebut. Jika namanya dijelek-jelekkan, taklah dia bersihkan, dia jaga, dia bela. Itulah cara taubatnya. Wallahu ta'ala alam. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.